memerintahkan mereka untuk mengibadai Allah semata dan menjauhi at-taghut. Qala wat-taghutu mushtaqqun min at-tughyan, dan kata at-taghut adalah pecahan kata yang diambil dari at-tughyan. At-tughyan artinya adalah melampaui batas, ya. Maka at-taghut sebagaimana yang akan diterangkan nanti adalah segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas. Waqad qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan telah berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, at-taghutu, at-taghut yaitu huwa kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Kata beliau bahwa at-taghut adalah setiap perkara yang dengannya seorang hamba melampaui batasnya. Baik itu sesuatu yang diibadahi atau sesuatu yang diikuti atau sesuatu yang ditaati. Maka setiap perkara yang membuat seorang hamba melampaui batas, baik itu yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati, maka disebut dengan at-taghut. Qala faman 'ubida ma Allah faqad 'ubida bighairi haqq. Maka barang siapa yang disembah bersama Allah, maka berarti dia disembah tanpa hak. Dan yang disembah dari selain Allah ini disebut dengan at-taghut. Namun dengan syarat bahwa dia disembah bersama Allah dalam keadaan dia ridha terhadapnya. Tapi kalau dia tidak ridha bahwa dia disembah bersama Allah tabaraka wa ta'ala, fahadha laysa bitaghut, ya. Ini bukanlah taghut, karena di sana ada yang disembah dari selain Allah, bahkan dari kalangan al-anbiya, dalam keadaan dia tidak ridha terhadapnya. Siapa dia ya akhwan? Nabi Isa alaihi salam. Demikian pula dengan Uzair, seorang yang saleh yang dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak bisa disebut dengan taghut. Dimana? Karena dia disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan dia tidak ridha. Tetapi kalau dia ridha dengan penyembahan dirinya bersama Allah subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang disebut dengan at-taghut. Nah, jadi harus ditambahi dengan kata-kata wa huwa radhin, ya, kullu ma'udida min dunillah wa huwa radhin, setiap apa yang disembah dari selain Allah dalam keadaan dia ridha terhadap penyembahan itu. Naam. Qala wa man ittaba'a bi an qaddama an-nasu mutaba'atahu ala mutaba'ati awamirillah faqad ittubi'a bi ghairi haqq. Dan barang siapa yang diikuti, berarti wamanittubi'a, ya, wamanittubi'a bi an qaddama an-nasu mutaba'atahu ala mutaba'ati awamirillah faqad ittubi'a bighairi haqq. Dan barang siapa yang diikuti, di mana manusia mengkedepankan untuk mengikutinya di atas mengikuti perintah-perintah Allah, maka berarti dia diikuti tanpa kebenaran. Ya. Maka setiap orang yang diikuti tanpa hak, ya, melebihkan dia di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, fahadha taghut. Ya. Ini adalah taghut. Sebab dia membuat seorang hamba keluar daripada batasnya. Qala wa man uti'a bi an turikat ta'atullahi ta'ala li ta'atih faqad uti'a bi ghairi haqq. Dan barang siapa yang ditaati dengan ditinggalkan ketaatan kepada Allah karena mentaati dia, maka berarti dia ditaati tanpa hak. Ya. Oleh karena itu, barang siapa yang ditaati, yang dengan ketaatannya manusia meninggalkan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fahadha taghut. Wahadha huwa al-maqsudu min qawli ibn al-qayyim. Inilah yang dimaksud dari ucapan Ibn al-Qayyim, at-taghut huwa ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Inilah yang dimaksud dari ucapan Ibn al-Qayyim bahwa at-taghut adalah setiap perkara yang dengannya seorang hamba melampaui batas, apakah itu sesuatu yang diibadahi atau sesuatu yang diikuti atau sesuatu yang ditaati. Nah, jadi at-taghut tidak hanya terbatas kepada berhala-berhala yang disembah dari selain Allah. Ya. Taghut ada tiga bentuknya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam definisi Ibn al-Qayyim. Ya. Ada sesuatu yang diibadahi. Diibadahi dari selain Allah. Dan ini sifatnya umum. Apakah yang diibadahi itu adalah batu? Atau pohon? Atau manusia? Ya. Atau para jin dan para syayatin? Maka segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah dalam keadaan dia ridha terhadap peribadatan itu, maka itu adalah taghut. Nah, dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa yang namanya ibadah itu adalah sesuatu yang bersifat umum, bukan hanya salat, puasa, zakat, haji, tetapi mencakup semua perkara, baik ucapan maupun perbuatan, yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang batin maupun yang zahir. Ya. Maka apabila ada seseorang yang mengajak untuk menyerahkan sebagian ibadah ini kepada dirinya dari selain Allah, maka dia adalah taghut. Dia adalah taghut. Naam. Dan orang yang dicap sebagai taghut karena dia diibadahi dari selain Allah dalam keadaan dia ridha terhadap peribadatan itu, fahuwa kafir. Orang yang keluar daripada Islam karena dia telah menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka di dalam Islam tidak dibenarkan seorang pun mengajak manusia untuk mengibadahi diri. Apakah ketika dia masih hidup atau ketika dia setelah meninggal, tidak boleh baginya untuk dia berpesan agar manusia datang ke kuburannya dan meminta kepadanya. Barang siapa yang melakukan ini dalam keadaan dia ridha, maka berarti dia adalah taghut. karena dia telah mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah perbuatan syirik, karena meminta atau addu'a adalah ibadah yang harus diserahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk yang kedua, yaitu sesuatu yang diikuti. Ya. Segala sesuatu yang diikuti itu harus menurut kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau dia diikuti, maka berarti diikuti karena Allah dan karena ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sesuatu yang diikuti, siapapun dia, tetapi dengan mengikuti dia kita menyelisih ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dia ridha diikuti dalam keadaan menyelisih Allah dan Rasulnya, maka orang ini adalah taghut. Ya. Orang ini adalah taghut. Oleh karena itu, para al-ahbar war-ruhban, alim ulama atau ahli ibadah yang sengaja mengajak manusia kepada syariat selain syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang berfatwa kepada manusia menyelisih apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka ini adalah taghut. Kenapa? Karena dengannya manusia melampaui batas sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu di dalam Islam sangat dilarang untuk manusia melakukan tindakan yang seperti ini. Ya. Hendaklah dia mengajak manusia kepada jalan Allah dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Hendaklah dia memberikan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Makanya dinyatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, kullu ahadin yuqadu min qawlihi wa madha wa yurad. Setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak, illa sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Maksudnya apa? Supaya tidak ada sikap-sikap di dalam Islam ini mengikuti seseorang selain dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jangan menjadikan dia sebagai taghut yang diikuti selain jalan Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Yang diikuti walaupun menyelisih Allah dan Rasulnya. Nah, makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an sangat murka tatkala manusia menyelisihi apa yang beliau bawakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ucapan Abu Bakrin dan Umar. Ya. Beliau menyatakan, ushiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir saja aku mengkhawatirkan bahwa kalian dihujani batu dari langit. Aku mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sementara kalian menjawabnya berkata Abu Bakr dan berkata Umar. Ya. Maka setiap yang diikuti oleh manusia walaupun menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya, fahadza taghut. Ya. Kalau dia ridha dengan sikap yang demikian itu, maka orang yang membuat manusia keluar daripada jalan Allah ini disebut dengan at-taghut. Ya. Jadi at-taghut bukan saja segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah, tetapi juga sesuatu yang diikuti dari selain Allah dan Rasulnya walaupun menyelisihi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa saja dikatakan bahwa ru'asa al-hizbiyah yang dengan sadar mereka mengajak manusia untuk menyelisihi jalan Allah dan Rasulnya, agar mereka diikuti oleh manusia walaupun menyelisihi jalan Allah dan Rasulnya, fahaulai tauhud. Ya. Mereka bisa dicap sebagai tauhud. Karena mereka membuat manusia mengikuti sesuatu yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan mereka sadar. Dalam keadaan mereka tahu bahwa itu menyelisihi Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam itu adalah ajaran yang sangat istimewa dan sangat sempurna. Maka dalam rangkaian ini, di dalam Islam itu dilarang bagi kaum muslimin untuk bersikap ta'assub dan taklid, fanatik dan membabi buta mengikuti seseorang. Taqliduna qabulu qawlil qaili min ghairi hujjatin lis-sa'ili. Demikian yang dinyatakan oleh Al-Imriti rahimahullah, bahwa yang namanya taklid menurut kami adalah mengikuti seseorang tanpa alasan yang jelas, tanpa hujjah yang jelas. Demikian pula sikap fanatik membabi buta dilarang di dalam Islam, karena yang demikian itu menjurus kepada jalan tauhid. Nah, kemudian termasuk dari tauhid bagian yang ketiga, yaitu segala sesuatu yang ditaati. Ya. Segala sesuatu yang ditaati dari selain Allah. Ya. Ditinggalkan ketaatan kepada Allah karena mentaati orang tersebut. Maka ini disebut dengan at-tauhid. Nah, maka para penguasa, para pemimpin, ya, para pemerintah yang mengajak rakyatnya untuk mentaati mereka walaupun menyelisihi Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi semua penguasa, semua pemerintah yang mereka mengajak rakyatnya, mengajak manusia untuk mentaati mereka agar berhukum dengan selain hukum Allah, menjalankan selain hukum Allah, menyelisihi hukum Allah, maka ini adalah tauhid. Ya. Mereka ini adalah tauhid. Demikian pula para dukun, ya, para peramal yang ditaati oleh manusia permintaan mereka dalam keadaan mereka mengajak manusia untuk menyekutukan Allah, fahaulai tauhid. Maka mereka ini adalah tauhid. Nah, maka tauhid adalah makna yang luas yang mencakup tiga perkara yang telah disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Maka marilah kita menjauhi dan mengajak kaum muslimin untuk menjauhi para tauhid. Setiap sesuatu yang diibadahi dari selain Allah, setiap sesuatu yang diikuti dari selain Allah dan Rasulnya, setiap sesuatu yang ditaati dari selain Allah dan Rasulnya dalam keadaan mereka ridha. Qala wa qawluhu jalla wa ala, demikian pula dengan firman-Nya jalla wa ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu menetapkan bahwa janganlah kalian mengibadahi kecuali hanya kepada-Nya. Al-muradu, yang dimaksud. Al-muradu biqadha, yang dimaksud dengan menetapkan hakama hukman syar'iyyan. Maksudnya adalah menghukumi dengan hukum yang disyariatkan. Jadi Allah menetapkan, artinya Allah menetapkan hukum yang disyariatkan. Bi'alla ya'budannasu illa iyyah, bahwa janganlah manusia mengibadahi kecuali hanya kepada-Nya saja, yaitu kepada Allah. Wa ammal qadha'ul kauni, adapun ketetapan yang berlaku di alam ini. Fataqa'u fihil mukhalafatu lihadzal qadha', maka terkadang terjadi penyelisihan terhadap ketetapan ini. Ai lil qada'i syar'i, maksudnya terhadap ketetapan yang telah disyariatkan. Berarti bersama kita sekarang ada dua al-qadha, dua ketetapan. Satu disebut dengan al-qadha'u syar'i, ketetapan yang disyariatkan berupa syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-qadha'u al-kauni, ketetapan Allah yang berlaku di alam ini, yaitu segala keputusan-keputusan Allah, takdir-takdir Allah yang berlaku di alam ini. Nah, kata beliau bahwa al-qadha'ul kauni, keputusan-keputusan atau takdir-takdir Allah yang berlaku di alam ini, terkadang menyelisih apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam syariatnya. Menyelisih al-qadha' syar'i. Nah, kalau ada di antara kita yang bertanya, kenapa ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam al-qadha'ul kauni terkadang menyelisihi apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam al-qadha' asy-syar'i. Apa yang Allah takdirkan di alam ini terkadang menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sebagai contoh, misalnya Allah tetapkan di alam ini akan kekafiran dari Abu Lahab dan Abu Jahal. Padahal di dalam syariat Allah, Allah tidak menginginkan kekafiran Abu Lahab dan Abu Jahal. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala mengajak Abu Jahal dan Abu Lahab untuk beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa yang demikian itu? Maka kita jawab bahwa al-qadha'ul qawni, yaitu semua keputusan-keputusan Allah, takdir-takdir Allah yang berlaku di alam ini, itu mengandung baik perkara yang dicintai oleh Allah dan perkara yang tidak dicintai oleh Allah. Sementara al-qadha'u syar'i itu hanya mengandung satu, yaitu perkara yang dicintai oleh Allah saja. Maka ketika terjadi di dalam al-qadha'il qawni, terjadi di dalam takdir Allah yang berlaku di alam ini sesuatu yang menyelisih al-qadha'u syar'i, maka bisa kita pastikan bahwa yang terjadi di dalam al-qadha'il qawni itu bukanlah perkara yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena yang ada di dalam al-qadha'i syar'i pasti dicintai oleh Allah. Tidak ada di dalam syariat ini perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah. Semuanya dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka kalau berlaku di dalam al-qadha' al-kauni sesuatu yang menyelisih al-qadha' syar'i, berarti tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah kenapa Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah di alam ini, adapun mengenai ini, maka itu kita kembalikan kepada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita mengatakan bahwa itu ada hikmah yang diinginkan oleh Allah. Ya. Ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah yang kebanyakannya kita tidak mengetahui. Yang kebanyakannya kita tidak mengerti akan apa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari ketetapan tersebut. Ya. Yang jelas, tatkala Allah menetapkan keburukan di alam ini yang tidak dicintai oleh Allah, ada hikmah, ada kebaikan, ada rahasia yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Oleh karena itulah di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, mereka meyakini bahwa semua perbuatan Allah itu baik dan tidak ada yang buruk. Walaupun Allah itu menciptakan yang buruk, tetapi Allah menciptakan yang buruk adalah perkara yang baik. Kenapa? Karena Allah menciptakan yang buruk, ada hikmah yang diinginkan oleh Allah. Hikmah yang luar biasa yang barangkali kita tidak bisa menangkapnya. Maka ketika Allah menciptakan keburukan, bukan berarti Allah itu berbuat yang buruk karena semua perbuatan Allah adalah baik. Dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu, yaitu kepada Allah. Nah, qala fallahu subhanahu wa ta'ala qadha wujud al-kufri wasyirki kaunan wa mana'ahu syar'an. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keberadaan kekafiran dan kesyirikan di alam ini, namun Allah tabaraka wa ta'ala melarangnya di dalam syariatnya. Ya, kekafiran dan kesyirikan itu tidak dicintai oleh Allah di dalam syariatnya, bahkan dilarang oleh Allah. Tetapi di alam ini kekafiran dan kesyirikan itu terjadi. Ya, fahadhal qada'ul ladhi akhbarallahu anhu fi hadhil ayah al-muradu bihil amru. Ya, maka ketetapan yang Allah beritakan tentangnya di dalam ayat ini, yang dimaksud adalah perintah dalam syariat Allah. Ya, jadi kalau dalam ayat tadi kita membaca, Allah telah menetapkan bahwa kalian tidak boleh mengibadahi kecuali hanya kepada Allah, bukan berarti bahwa ketetapan Allah ini pasti terjadi di alam ini. Karena ketetapan yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-qadha asy-syar'i. Ya. Ketetapan yang berupa syariat Allah yang tidak mesti terjadi. Ya. Nah, yang mesti terjadi itu adalah ketetapan Allah yang kauni, yang merupakan takdir Allah di alam ini. Nah, qala wa huwa yuwafiqu qawlahu subhanahu wa ta'ala. Inal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Hal ini mencocoki firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah hukum itu melainkan hanya milik Allah. Allah memerintahkan agar janganlah kalian mengibadahi kecuali hanya kepadanya. Yusuf ayat yang ke-40. Maksudnya bi annahu amara amran syara'iyan bi ibadatihi wahdahu duna siwa. Maksudnya bahwa Allah memerintahkan dengan perintah yang berupa syariatnya agar mengibadahi Allah semata tanpa yang selainnya. Nah, jadi kalau kita melihat ada di antara manusia yang kafir kepada Allah, yang berbuat syirik kepada Allah, ya, sekarang kita tahu jawabannya. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketetapan Allah untuk manusia hanya mengibadahi Allah ini adalah ketetapan yang syar'i, bukan ketetapan yang kauni. Ya. Dan ketetapan yang syar'i, al-qadha'us syar'i, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Tetapi al-qadha'ul kauni pasti terjadi. Nah, dan semua itu dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dirahasiakan oleh Allah, yang sebagiannya mungkin kita tahu dan sebagiannya tidak diketahui oleh manusia. Qala wa huwa tauhidul ladzi bu'itsat bihir rusul. Dan itulah yang disebut dengan at-tauhid yang dengannya diutus para rasul alaihimus salatu wassalam. Baik. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Ai ihsanan ilaihima, hendaklah berbuat baik kepada keduanya. Li annahuma ahsana ilaika ayyuhal 'abdu, karena keduanya telah berbuat baik kepadamu wahai hamba. Nah, jadi perintah Allah tabaraka wa ta'ala agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua itu telah berbuat baik kepada kita. Bahkan jasa keduanya tidak bisa kita balas, sebesar apapun kebaikan kita kepada keduanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali anak tersebut mendapatkan orang tuanya dalam keadaan sebagai budak, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya. Ya. Ini karena besarnya jasa kedua orang tua. Ya. Wal kalamu ala birril walidaini wa ta'atihima ya'ti ba'dal amri bi tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Pembicaraan mengenai berbuat baik kepada kedua orang tua dan taat kepada keduanya datang setelah perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu huwal mun'imu al-mutafadzilu. Karena dialah yang telah memberi nikmat dan dia pula yang telah memberikan karunia. Wa'azamun nasi alaika ni'matan ba'dallah huma walidaka alladhi walidaka alladhani rabbayaka. Dan manusia yang paling besar kenikmatannya atasmu setelah Allah subhanahu wa ta'ala adalah kedua orang tuamu yang telah memelihara dan membesarkanmu. Naam. Ya. Dan tidak ada di antara manusia yang bisa menyanggah ini. Siapapun di antara manusia pasti dia mengakui bahwa orang yang paling terbesar jasanya kepada dia adalah orang tuanya. Walaupun setelah dia dilahirkan dia langsung diambil oleh orang lain dan dibesarkan oleh orang lain. Ya. Tetap manusia yang paling besar jasanya kepada dirinya adalah kedua orang tuanya. Kenapa? Kenapa ya, Kawan? Misalnya, ada seorang anak ya, dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya pada pukul 7 pagi pas. Ya. Begitu jarum bergeser kepada jam 7 pagi lewat 1 menit, dia langsung diambil oleh orang lain dan kemudian tidak pernah lagi ketemu dengan orang tuanya. Ya. Dia dipelihara dan dibesarkan oleh orang lain tersebut. Tetap kita menyatakan bahwa orang yang paling besar jasanya kepada anak tersebut adalah orang tuanya. Ibu dan bapaknya. Walaupun setelah itu adalah orang yang membesarkan dan memelihara dia. Kenapa? Hah? Apa sebabnya? Apa jasa orang tua tadi? Di mana? Hah? Ya. Ya. Ibunya telah mengandungnya. Ya. Dan juga kalau tidak ada bapaknya dan ibunya, apakah ada dia? Apakah dia mungkin keluar dari batang pisang tiba-tiba muncul kepalanya? Kan tidak. Ya. Kalau bukan karena bapaknya dan ibunya setelah Allah tabaraka wa taala, dia tidak akan ada di alam. Jasa mana yang lebih besar daripada jasa ini? Di mana kedua orang tuanya telah menjadi sebab dia ada di alam ini. Ya. Jadi jangan pernah anak kemudian melupakan jasa ini. Walaupun dia dibesarkan oleh neneknya, oleh bibinya, oleh pamannya atau oleh siapapun juga. Sehingga dia merasa bahwa orang tuanya tidak punya jasa terhadap dirinya. Sehingga dia merasa bahwa orang tuanya tidak punya perhatian kepadanya. Ya. Maka dia tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya atau durhaka kepada orang tuanya. Sebab dia menganggap bahwa orang tuanya telah menelantarkan dia. Ini tidak benar. Karena walau bagaimanapun juga, kedua orang tua ini telah menjadi sebab dia dilahirkan ke muka bumi. Kalau bukan karena kedua orang tuanya, bapaknya dan ibunya, dia tidak akan pernah ada di alam ini. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada manusia yang lebih besar jasanya ya, kepada seorang anak melainkan kedua orang tuanya. Ya. Apalagi kalau kedua orang tua itu yang memeliharanya, menjaganya, membesarkannya, menafkahinya dan sebagainya. Maka dialah, maka orang tua itulah manusia yang paling besar jasanya kepada anak tersebut. Qala huma walidaka alladhani rabbayaka. Mereka adalah kedua orang tuamu yang telah memelihara dan membesarkanmu. Wa an'ama 'alaika birrahah. Dan keduanya yang telah memberi kenikmatan kepadamu dengan kelapangan. Ya. Wasukni fi hafnihima. Demikian pula untuk tinggal di dalam pangkuan keduanya. Wata'iba min ajlik. Dan keduanya telah capek, telah letih karena mengurusmu. Wasahara lirahatik. Dan keduanya telah bergadang di malam hari karena ingin memberi istirahat kepadamu. Ya. Ini adalah tabiat yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada bapak dan ibu, sehingga pengorbanan mereka sedemikian besar terhadap anaknya, maka mereka siap mengorbankan apa saja untuk kebahagiaan anaknya tersebut. Ya. Pada hukum asalnya tidak ada orang tua yang ingin mencelakai anaknya. Ya. Walaupun terkadang tindakan sebagian orang tua itu mencelakai anaknya. Tapi kalau ditanya niatnya, tidak ada di antara orang tua pada hukum asalnya yang ingin mencelakai anaknya. Ya. Banyak di antara mereka yang bersikap dengan sebuah sikap walaupun itu membahayakan anaknya, dia menganggap bahwa itu adalah kebaikan bagi anaknya. Nah, inilah orang tua. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua setelah taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Bahkan sampai walaupun orang tua itu adalah kafir, ya, tetap diperintahkan oleh Allah agar kita mempergauli keduanya dengan baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kemudian apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak berilmu tentangnya, maka jangan taati keduanya dan tetaplah pergauli keduanya dengan cara yang baik, dengan sikap yang baik. Baik. Qala wa fil ayatil ukhra wa hiya ayatun nisa. Sedangkan dalam ayat yang lain, yaitu dalam ayat surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian mengibadahi Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Fahuna iqtaranal amru bil ibadati bin nahyi 'anil syirki hatta walau syai'an yasira. Di sini digabungkan antara perintah untuk ibadah dengan larangan dari berbuat syirik walaupun dengan sesuatu yang ringan. Faqauluhu, maka firmannya, wala tusyriku bihi, janganlah kalian menyekutukannya, nahyun 'anil syirki kullih qalilihi wa katsirih shaghirihi wa kabirih li'annahu nakiratun fi siyaqin nahyi fahiya ta'um. Kata beliau, ini adalah larangan dari perbuatan syirik secara total, baik yang sedikit maupun yang banyak, yang kecil maupun yang besar, karena larangan ini dalam bentuk kata nakirah di dalam rangkaian kalimat yang mengandung peniadaan, maka bermakna yang universal. Artinya pernyataan wala tusyriku bihi syai'an ini pernyataan yang umum. Jangan kalian berbuat syirik dengan syirik yang manapun juga. Ya. Banyak ataupun sedikit. Besar ataupun kecil. Nah. Wa qawluhu ta'ala. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala. Qul ta'alau. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah. Marilah kalian aku bacakan atas kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Ila qawlih. Sampai kepada firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Fa hadhil ayat wa ghairuha qad tawaradat 'alal amri bit tauhid. Maka ayat-ayat ini dan yang selainnya telah datang untuk memerintahkan agar bertauhid. Wa nahyi 'anil syirk, dan melarang daripada perbuatan syirik. Wa hadza huwa ma bu'itsat bihi jami'ur rusul min awwalihim nuhin ila akhirihim muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah perkara yang diutus dengannya semua ar-rusul, baik dari awalnya yaitu Nuh sampai akhirnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ya, perintah kepada at-tauhid dan larangan daripada syirik. Ya, baik tauhid dalam perkara ar-rububiyah, al-uluhiyah, demikian pula dalam al-asma was-sifat, demikian pula tauhid dalam perkara al-mutaba'ah, yaitu tidaklah kita mengikuti kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan meninggalkan semua perbuatan syirik, baik dalam perkara ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma was-sifat, atau menyekutukan sikap mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti yang selainnya, dengan menyelisihi beliau. Qala fal manahil ashru allati waradat fi akhir suratil an'am awwaluha syirku billahi wasyirku azim. Maka larangan-larangan yang 10 yang datang di dalam akhir daripada surah al-an'am, awalnya adalah perbuatan syirik kepada Allah. Wasyirku azim, dan perbuatan syirik itu adalah perkara yang besar. Li'annahu muharrimun ala sahibihi dukhulal jannah. Karena perbuatan syirik itu mengharamkan atas pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Wa muhattamun alaihi dukhulun nar wal khuludu fiha, dan menjadi wajib atasnya untuk masuk ke dalam api neraka dan kekal di dalam api neraka tersebut. Ya. Maka tidak ada orang kafir yang keluar daripada api neraka. Tidak ada musyrik yang keluar daripada api neraka. Semua mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah. Qala amma qaulu ibni Mas'udin radhiyallahu anhu man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha qatamu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman al-an'am 100 ba'da 15. Qala adapun ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atasnya ditutup, maka hendaklah dia membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala. Katakanlah, kemarilah kalian, aku bacakan atas kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, sampai kepada ucapannya wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Naam. Ya, dimulai dengan perintah untuk meninggalkan perbuatan syirik, ya, dan ditutup dengan perintah untuk meninggalkan sikap berpecah belah, ya, karena sikap berpecah belah itu adalah perbuatan kaum musyrikin. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, janganlah kalian termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok, dan setiap golongan dari mereka merasa bangga dengan apa yang ada di antara mereka. Ya. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai seorang yang muwahhid, sebagai seorang yang menjauhi perbuatan syirik, maka hendaklah sebagai ahlu sunnati wal jamaah, mereka menjaga kesatuan mereka, menjaga ukhuwah mereka, menjaga persaudaraan mereka di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan menjauhi segala sebab-sebab, segala sarana-sarana, segala perkara-perkara yang akan menyampaikan mereka kepada perpecahan dan pertikaian. Karena perpecahan dan pertikaian itu bukan datangnya dari Islam, bahkan itu adalah sikap dari kalangan musyrikin. Ya. Sekarang ini hendaklah kita menjauhi apa yang dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tahsabuhum jami'an madza wa qulubuhum syatta. Nah, Allah menyatakan kalian menyangka mereka, engkau menyangka mereka dalam keadaan bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai, bertikai dan berselisih. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka di dalam Islam, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang sikap al-ikhtilaf wa tafarruq, wa hadza min kamalit tauhid. Ya, termasuk daripada kesempurnaan at-tauhid. Termasuk daripada kesempurnaan at-tauhid. Maka kalau ada orang yang suka berpecah dan bertikai, berarti dia masih punya sesuatu cabang daripada kesyirikan. Ya, karena sikap itu adalah sikap daripada musyrikin. Sikap daripada musyrikin. Nah. Qala fa akhbara anna tilkal wasiyyah allati amara Allah subhanahu wa ta'ala bi ay yatluha ala ummatihi al-mubtada'a bin nahyi 'anil syirki wal muntahiya bil istiqamati 'alas siratil mustaqim. Wa hadha yajibu an nu'iraha an nu'ayyiraha ihtimaman 'aziman. Kata beliau, Allah telah memberitakan, beliau telah memberitakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud, bahwa wasiat yang Allah perintahkan agar beliau membacakannya atas umatnya dimulai dengan larangan daripada perbuatan syirik, ya, dan diakhiri dengan perintah untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Maka ini wajib untuk kita memberikannya perhatian yang besar. Nah, maka jangan pernah kita meremehkan perkara-perkara yang berbau syirik, termasuk tidak boleh kita meremehkan perkara-perkara yang akan membawa kepada pertikaian, perpecahan dan perselisihan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kemuliaan dengan Islam, kemuliaan dengan sunnah. Allah telah mempertemukan hati-hati kita di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai pernah kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah tidak menyelewengkan hati kita setelah Allah beri petunjuk kita dengan Islam dan dengan sunnah ini, sehingga semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita dari sikap-sikap berpecah belah, bertikai dan berselisih, karena yang demikian itu adalah perkara yang dimurka oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.